Lanjutkan masih dalam kitab al-ilmi, bab yang baru, bab al-fahmi fil ilmi. Pada bab yang lalu kita sama-sama telah mendengar penjelasan tentang bab mayuridillah biha khairan faqihhu fid din. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab al-fahm fil ilmi, memahami ilmu. Bab ini menjelaskan tentang apa? Faham fil ilmi. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalimat al-fahmu, kalau kemudian kita masukkan dalam jumlah fahimtu syai'a ay alimtuhu. Fahimtu syai'a alimtu ay, aku telah mengetahuinya, aku memahaminya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa makna al-fahmu muradif sama dengan makna al-ilmu. Ya. Tapi sebagian para ulama yang lain mengatakan tidak, bahwa ilmu sendiri dan fahmu sendiri. Ya. Al-ilmu sendiri, fahmu sendiri. Al-fahmu itu lebih mendekati kepada kalimat makna al-fiqhu. Yufaqihu fitin ay yufahimhu. Begitu ya. Kemudian, jadi antara al-fahmu wal-ma'rifatu hampir sama. Ya. Al-fahmu ditafsirkan oleh para ulama dengan makna ma'rifah. Ya. Berbeda dengan fahmu makna ilmu. Karena biasanya kalau dikatakan al-ilmu, artinya dalam istilah para ulama al-usul, al-idraku al-kulli, yang dimaksud dengan al-ilmu al-idraku al-kulli, itu memahami segala sesuatu secara keseluruhan. Adapun al-fahmu, seorang dikatakan fahim, orang fahim belum tentu seorang alim. Ya, seorang alim pasti dikatakan orang fahim. Tapi orang fahim belum tentu dikatakan sebagai seorang alim. Sehingga di sini ada perbedaan antara makna al-ilmu wal fahmu. Al-ilmu artinya apa? Al-idraku al-kulli, memahami atau mengetahui sesuatu secara keseluruhan. Sehingga dikatakan pemilik ilmu seorang alim karena dia memahami sesuatu secara keseluruhan. Berbeda dengan al-fahmu, maksudnya apa? Jauh dari dhihn. Ya, jauh dari dhihn maksudnya apa? Kemampuan akal dalam mengetahui dan memahami sesuatu. Jadi kemampuan akal dalam memahami sesuatu disebut al-fahmu. Biasanya juz'iyat ya, secara parsial, bukan secara keseluruhan. Saya memahami sesuatu ini. Nah, saya memahami sesuatu ini maknanya apa? Juz dari sesuatu ini, bagian dari sesuatu ini, bukan secara keseluruhan. Gitu. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya, bab sebelumnya bicara tentang masalah barang siapa yang Allah SWT kebaikan padanya, maka Allah fahamkan ad-din, fakihkan kepadanya ad-din. Maka fahmu fil ilmi itu masuk pada makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridillah bihi khairan faqih fid din." Nah, jadi fahmu fil ilmi, memahami ilmu itu termasuk pada makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fahamkan ad-din. At-tafaqquh di sini maknanya apa? Al-fahmu. Jadi fahmul ilmi ay al-fihqu afil ilmi, begitu. Jadi maknanya ada kesamaan padanya. Baik. Di sini kita masuk hadis yang menjelaskan tentang judul bab yang di atas, bab al-fahmu fil ilmi. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, qala haddatsana aliyun, qala haddatsana sufyan, qala li ibnu abi najih, an mujahidin qala sahibtu ibn umara ila al madinati falam asma'hu yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa hadithan wahidan qala kunna 'inda nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bi khumarin aw bi jummarin faqala inna min ash-shajari shajaratan mithluha kamathalil muslim فأردت أن أقول هي نخلة فإذا أنا أصغر القوم فسقطت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي نخلة. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Al-Ali. Beliau berkata telah meriwayatkan hadis kepada kami Sufyan. Beliau berkata telah berkata kepadaku Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Beliau berkata sahibtu Ibnu Umar, aku menemani Ibnu Umar ilal Madinati, dari kota Mekah menuju kota Madinah, maksudnya dalam safar, dalam perjalanan aku menemani Ibnu Umar dari Mekah menuju Madinah. Falam asma'hu, maka aku tidak pernah mendengar beliau yuhadditsu meriwayatkan hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali hadisan wahidan, kecuali satu hadis saja. Qal, maka sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu berkata kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'utiya bi jumarin, maka didatangkan kepada beliau jumar. Jumar itu bagian dari pohon kurma ya, yang bisa dimakan. Jumar ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya syahm, syahmul nakhlah. Kalau kita mungkin bisa dikatakan kalau pohon kelapa itu kan ada apa namanya? Bukan buahnya ya, bukan ini yang dimaksud, bukan buahnya ini. Sesuatu yang bisa dimakan, apa yang di atas itu ya. Apa namanya itu? Ya kayak gitulah. Jadi ya. Ini bisa dimakan. Ya. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa sesuatu ini. Faqala inna min asyjari, sungguhnya di antara pohon-pohon syajaratan ada sebuah pohon mithluha kamathil muslim, pohon ini seperti seorang muslim, maksudnya dari sifat faedahnya ya. Al muslim kal ghith aina ma waqa'a nafa'a, seorang muslim itu seperti hujan, di mana dia jatuh maka memberi manfaat. Maksudnya dari sifat manfaatnya, pohon ini bermanfaat sebagaimana keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat. Oleh sebab itu kalau ada seorang muslim memberikan kemudharatan kepada saudaranya, maka Islamnya tentu dikatakan Islamnya naqis, tidak dikatakan seorang muslim yang sempurna. Hakikatnya seorang muslim adalah memberi manfaat bagi orang lain, tidak memberikan kemudharatan, tidak mendatangkan kerugian bagi saudaranya. Fa'aratu an aqula hiya nakhlat, maka sahabat Abdullah bin Umar mengatakan aku ingin menjawab bahwa pohon itu adalah pohon kurma. Fa idza ana asghal qaum, tapi saya pada saat itu adalah asghal qaum, orang yang paling muda di antara sahabat Nabi yang ada di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling muda. Fa sakattu, maka aku diam. Rasa malu mendorong beliau untuk bersikap seperti ini. Karena di sana banyak orang yang dewasa, para syuyukh, orang yang sudah sepuh dan seterusnya di kalangan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada mereka, mereka terdiam. Padahal pada saat itu Abdullah benar radhiyallahu taala mengetahui jawabannya. Fasakattu, maka aku diam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya nakhlatu, pohon itu adalah pohon kurma. Baik, apa kaitannya hadis ini dengan judul bab? Babnya berjudul Fahmu fil ilmi. Al-fahmu fil ilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min al-syajari." Sungguhnya di antara pohon-pohon yang ada, ini adalah pertanyaan yang ditujukan kepada siapa? Kepada para sahabat. Beliau mencoba menguji para sahabat, mungkin di antara mereka ada yang memahami pertanyaan ini kemudian menjawab dengan ilmu yang benar. Dan sahabat Abdullah Umar radhiyallahu taala anhu mengetahui dan memahami jawaban dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahima al-ilma. Apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak menyampaikan dan tidak menjelaskan kenapa, rasa malunya, dan beliau merasa bahwa beliau adalah orang yang paling muda di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya bab ini, bahwasanya sahabat Abdullah bin Umar memahami pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami ilmu dari pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Imam Bukhari rahimahullah taala mendatangkan hadis ini dalam bab fahmu fil ilmi. Adapun rawi-rawi dari hadis ini, yang pertama adalah Ali. Qala haddatsana Ali, yang dimaksud Ali di sini adalah Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn Najih. Yang terkenal dengan sebutan siapa? Abu Hasan Ali bin Al-Madini. Inilah guru, termasuk di antara guru Imam Bukhari yang terkenal. Dalam riwayat apapun dalam Sahih Bukhari, ketika Imam Bukhari mengatakan qala haddatsana atau qala akhbarani Al-Ali, tidak ada yang lain kecuali Ali bin Al-Madini, Abu Hasan Ali bin Madini. Ini beliau adalah seorang imam. Nah, sampai Imam Bukhari mengatakan mastaghartu nafsi inda ahadin qad illa inda Ibnu Madini. Saya tidak pernah merasa kecil di hadapan orang lain. Saya tidak pernah merasa kecil di hadapan orang lain kecuali di hadapan siapa? Ali bin Madini. Kenapa? Karena ilmunya. Allah SWT mengangkat derajat guru dari Imam Bukhari Ali bin Madini dengan apa? Dengan ilmunya. Kemudian yang lainnya, para imam yang lain mengatakan Ali a'lamu nas bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang paling mengetahui dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena a'lam ahli zamanihi bi hadis Rasulullah. Dan beliau adalah orang yang paling a'lam, sebagaimana dikatakan oleh Imam Sam'ani, yang paling a'lam dengan hadis Nabi pada zaman beliau. Bukan pada seluruh zaman, tapi pada zaman beliau, beliau adalah orang yang paling a'lam. Ya. Kemudian wa qala aini ra'aytu Ali bin Al-Madini mustalqiyan wa Ahmad bin Hanbal an yaminihi wa Yahya bin Ma'in an yasari wa huwa yumli alaihima. Aku melihat ya Ali bin Al-Madini dalam keadaan berbaring, di sebelah kanannya Imam Ahmad, di sebelah kirinya Ibn Yasar Yahya bin Ma'in. Kanannya Imam Ahmad, sebelah kirinya Yahya bin Ma'in. Ini para ulama semua ini. Dalam keadaan berbaring pun apa? Beliau meriwayatkan hadis kepada kedua orang ini. Sebelah kanan, sebelah kiri. Semuanya mendengarkan. Coba dalam kondisi seperti ini pun tidak pernah merupakan apa? Ilmu. Menyampaikan ilmu. Menyebarkan ilmu. Ya. Dan banyak sekali tentang keutamaan guru dari Imam Bukhari ini, Ali bin Madini adalah seorang imam, maka tidak perlu kita bicarakan tentang apakah dia seorang thiqah, orang yang terpercaya, yang diambil hadisnya ataupun tidak, karena jelas tentang kemahiran beliau dalam masalah ilmu hadis. Kemudian kedua, Sufyan bin Uyainah. Kita sudah jelaskan tentang rawi ini. Beliau adalah seorang alim, seorang imam dalam ilmu hadis. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Yasar. Abu Najih. Dan beliau adalah seorang thiqah. Walaupun dalam beberapa hal ada catatan tentang rawi ini bahwa beliau adalah seorang qadari, tapi dalam masalah periwayatan hadis beliau adalah seorang yang fiqah, terpercaya, kecuali beliau meriwayatkan hadis-hadis yang mendukung penyimpangan beliau, maka pada saat itu para ulama pasti akan meneliti apakah di sana ada mutaba'ah, ada syahidnya, ada hadis-hadis yang semisal dengannya yang diriwayatkan oleh rawi yang lainnya. Kalau rawi ini, Abdullah bin Yasar ini meriwayatkan hadis-hadis yang mendukung penyimpangan dan madzhab dia, pada saat itu baru kemudian diteliti. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau seorang rawi terkenal dengan kebid'ahnya, apa saja bentuknya, baik dia seorang mungkin khariji atau rafidi syiah ataupun qadari, terus dia meriwayatkan hadis yang mendukung bid'ahnya, maka pada saat itu hadisnya ditolak. Kecuali ada mutaba'ah atau syahid dari yang lain yang serupa dengan hadis yang dia riwayatkan. Ya. Ini ya. Tapi hakikatnya beliau ada seorang yang thiqah. Kemudian yang keempat, Mujahid bin Jubair, atau dalam apa bacaan yang lain dikatakan Jabr, Mujahid ibn Jabr atau Mujahid ibn Jubair. Ini juga seorang alim, seorang tabi'i ma'ruf, min kibar tabi'i, dari ahli Mekah. Dan beliau adalah seorang yang faqih dan seorang mulazim sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kalau kemudian kita membaca tafsir, disebutkan bahwa inilah kaulnya Mujahid, maka tidak ragu lagi tentang kesahihannya. Dia adalah seorang murid yang sangat-sangat dekat dengan sahabat Abdullah ibn Abbas yang terkenal dengan apa? Hibr hadil ummah, alim, terjemahan Al-Quran. Dan beliau ini, Mujahid ini, Ibn Jubri ini, telah apa? Membacakan Al-Quran di hadapan sahabat Abdullah ibn Abbas banyak 30 kali. Ayatan-ayatan. Menanyakan tentang tafsirnya. Menanyakan tentang maknanya. Satu ayat seperti itu. Selama dan sebanyak 30 kali. Bayangkan. Kita yang umurnya segini aja, satu kali aja belum pernah membacakan Quran di hadapan seorang syekh, seorang guru, dari awal sampai akhir. Tapi ini 30 kali. Seorang yang betul-betul mulazim. Kemana saja sahabat Abdullah bin Abbas pergi, dia selalu bersamanya. Sehingga kemudian sampai pada tingkatan seperti itu. Ahli tafsir di kalangan para tabi'in. Ya. Beliau muttafaqan ala imamatihi wa jalalatihi wa tauhidihi. Dan beliau adalah seorang alim yang semuanya sepakat, para ulama. Tidak ragu lagi tentang apa? Keimaman beliau. Tentang beliau adalah seorang yang fiqah. Ya. Dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian yang kelima adalah sahabat Abdullah bin Umar. Sudah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu tentang biografi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan ini sahib itu Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala ila al-Madinah. Ya. Aku menemani sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah SWT meridhai keduanya, ila al-Madinah. Ya, Madinah kalau dalam bahasa Arab berarti kota ya. Madinah dalam bahasa Arab maknanya kota. Tetapi ketika disebutkan ilal madinati mu'arraf bi alifil lami al madinatu dan alif lam di sini lil ahdi li ma'rifah, maknanya tidak ada makna yang lain kecuali bahwa itu adalah Madinah kota Nabi. Ya, tidak ada ragu lagi yang dimaksud di sini Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak disebutkan dari mana beliau datang. Hanya disebutkan sampai ke Madinah. Aku menemani sahabat Abdullah bin Umar sampai ke Madinah. Tidak disebutkan dari mana. Maka dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya beliau ini datang dari Mekah begitu ya. Terus kemudian di sini disebutkan bahwa Mujahid ini menemani sahabat Abdullah bin Umar dan tidak pernah mendengar beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis saja. Sementara kalau kita lihat banyak sekali riwayat hadis yang diriwayatkan oleh siapa? Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, banyak sekali. Nah, tapi di sini Al-Mujahid bin Jubr mengatakan bahwa aku tidak mendengar dari sahabat Abdullah bin Umar kalau dulu perjalanan antara kota Madinah atau dari Mekah ke kota Madinah jaraknya cukup jauh ya. Ya. Kalau sekarang mungkin kalau naik bis ya sekitar 6 jam sampai 7 jam ya. Kalau dulu naik unta bayangkan berapa lama? Ya, 2 sampai 3 hari. Selama masa perjalanan ini beliau tidak pernah mendengar sama sekali sahabat ini meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Sahabat Abdullah bin Umar betul-betul menjaga diri. Tidak meriwayatkan hadis kecuali kalau beliau ditanya. Tidak asal meriwayatkan hadis. Ditanya atau tidak kemudian meriwayatkan hadis. Memperbanyak periwayatan hadis dan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau tidak menyampaikan hadis kecuali kalau beliau ditanya atau melihat sesuatu yang pada saat itu ada ilmunya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kemudian beliau sampaikan dan memberikan faedah kepada saudara muslim yang lainnya. Itu yang dilakukan ya. Ya. Oleh sebab itu Syekh Qutbuddin mengatakan qad yakunu tarku li ghairi hadzal wajh imma li adami nashat istighal ma'una safar wa ta'ab aw li adami su'al. Jadi ada kemungkinan kenapa kok sahabat Abdullah bin Umar sedikit sekali meriwayatkan hadis, hanya satu hadis saja. Mungkin karena apa? Beliau sibuk dengan safarnya. Sibuk dengan safarnya, letih dan seterusnya, atau karena tidak ditanya. Nah, karena tidak ditanya itulah maka beliau tidak menyampaikan ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi ikhwah, saya kira ini sudah pernah kita jelaskan pada beberapa waktu yang lalu ya. Hadis ini berulang hanya babnya berbeda ya. Babnya berbeda. Kita langsung masuk pada bab al-iktibati fil ilmi wal hikmati. Al-iktibat ghabata itu maksudnya kalau dalam bahasa Arab ghabata itu sama dengan dorobah. Dorobah yadribu dorban. Ghabata yagbitu ghibtan atau ghibtatan. Begitu ya. Artinya iri. Tapi ini maknanya positif. Biasanya kalau iri kan kaitannya dengan makna hasad ya. Nah, iri dalam masalah ilmu dan hikmah. Bab ini berjudul Al-Iktibati fil ilmi wal hikmah. Iri dalam masalah ilmu dan hikmah. Hakikatnya iri itu identik dengan hasad ya, dengki dalam bahasa Indonesia. Hukum asalnya enggak boleh, haram. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang, beliau menjelaskan, wala tahasadu. Janganlah kalian saling berdengki, saling hasad. dan kita juga apa? Memohon perlindungan kepada Allah SWT dari apa? Dari hasad dan orang yang hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Dalam surat Al-Falaq. Nah, kita berlindung kepada Allah SWT dari apa? Hasid dari orang yang hasad. Ketika dia dengki. Nah, hukum asalnya adalah apa? Haram. Tetapi dalam beberapa hal di sini diperbolehkan. Iri ini ya. Iri terkadang hukumnya haram, terkadang hukumnya mubah, terkadang hukumnya terpuji. Nah, nanti insya Allah kita jelaskan satu persatu tentang makna ini ya. Jadi bab ini menjelaskan tentang masalah makna al-ghibtah, yaitu iri tadi. Makna ghibtah yang positif ini, hasad tapi yang positif ya. Artinya apa? Seseorang berharap memiliki semisal orang lain, ya. Maksudnya apa? Seorang berharap untuk memiliki semisal yang dimiliki orang lain, tapi dia tidak berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Seseorang berharap untuk memiliki, untuk mendapatkan nikmat yang dimiliki orang lain, tapi dia tidak berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Bedanya dengan hasad. Kalau hasad, dia berharap yang pertama, nikmat tersebut hilang dari orang tersebut dan kemudian berpindah kepada dirinya. Itu yang disebut dengan hasad yang tercela, hasad yang diharamkan. Tapi hasad yang terpuji tadi adalah apa? Ketika seorang menginginkan nikmat yang dibeli orang lain. Nanti disebutkan di sini salah satunya ilmu, salah satunya harta. Seorang memiliki harta, kemudian orang melihatnya, masya Allah orang ini banyak sedekah, orang ini banyak berinfak. Saya berharap memiliki seperti apa yang dia miliki. Tapi tidak menghendaki milik nikmat yang dimiliki orang tersebut apa hilang darinya. Ya. Ini disebut ghibtah. Ya. Adapun makna hikmah dalam istilah para ulama, yang dimaksud hikmah adalah apa? Ma'rifatul asya' ala ma huwa alaihi. Ma'rifatul asya' ala ma huwa alaihi. Artinya apa? Mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya, realitanya. Hampir sama dengan makna ilmu, mendekati makna ilmu ya. Ini bab al-ghibtah, bagaimana seseorang berharap mendapatkan nikmat yang dimiliki seseorang dan dia bisa berbuat dengan nikmat tersebut sebagaimana dilakukan orang ini. Adapun hasad, seseorang menghendaki nikmat dari orang lain dan dia berharap nikmat itu hilang dari orang ini. Ini sudah termasuk hasad yang tercela. Dia berharap nikmat itu kembali kepada dirinya dan dia miliki ataupun tidak, itu tidak menjadi pertimbangan di sini. Yang menjadi pertimbangan adalah apa? Seorang melihat orang lain mendapatkan nikmat dan dia berharap nikmat itu hilang dari orang ini. Ini sudah masuk pada bab hasad. Baik nikmat itu akhirnya dia dapatkan ataupun tidak, maka itu tidak menjadi pertimbangan. Yang jelas dia berharap nikmat itu hilang dari dia. Itu sudah termasuk apa? Hasad. Karena orang hasad itu hakikatnya seakan-akan dia protes kepada Allah SWT. Kenapa orang ini dikasih nikmat? Seharusnya tidak tepat orang itu mendapatkan nikmat. Seharusnya saya lebih tepat lagi. lebih aula untuk mendapatkan nikmat tersebut, bukan dia. Seakan-akan protes kepada Allah SWT. Sehingga dari sisi ini sifatnya menjadi sifat yang tercela. Nah, sifatnya menjadi sifat yang tercela. Karena apa? Ini kaitannya dengan takdir Allah SWT. Allah SWT fa'alul lima yurid. Allah SWT berkehendak, berbuat. Sesuai dengan yang Allah SWT inginkan. Sesuai dengan hikmahnya. Sesuai dengan takdirnya. Kok kemudian kita protes kepada ketetapan Allah SWT? Seakan-akan keimanan kita pada takdir Allah SWT tidak ada. Ini menunjukkan lemahnya iman orang tersebut ya. Kemudian di sini juga ada perkataan Umar, tafaqahu qabla an tusawwadu. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, belajarlah sebelum kalian menjadi seorang pemimpin atau sebelum kalian menjadi pemimpin. Belajarlah sebelum kalian menjadi pemimpin atau menduduki kedudukan yang tinggi. Apa hubungannya asar dari sahabat Umar bin Khattab dengan judul bab Al-Ghibtah fil ilmi wal hikmah? Iri dalam masalah ilmu dan hikmah, apa kaitannya? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kedudukan yang tinggi, kepemimpinan itu merupakan buah dari ilmu. Nah, oleh sebab itu beliau mewasiatkan kepada para penuntut ilmu untuk apa? Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu sebelum suatu saat kalian menjadi pemimpin. Kenapa? Kalau kemudian kalian suatu saat menjadi pemimpin sedangkan kalian tidak menyempatkan untuk menuntut ilmu, akhirnya dia meninggalkan karena sudah merasa tinggi, kedudukannya tinggi menjadi pemimpin, sehingga tidak atau merasa malu untuk kemudian menuntut ilmu. Sehingga akhirnya dia tetap dalam keadaan apa? Jahil. Oleh sebab itu, belajarlah kalian dari awal. Belajar ilmu. Sehingga suatu saat ketika kalian menjadi pemimpin, kalian sudah siap. Nah, dengan bekal ilmu. Yang itu menjadi apa? Petunjuk bagi kalian dalam tugas kalian menjadi seorang pemimpin. Nah, kalau kemudian kalian suatu saat jadi pemimpin dan tidak mau belajar, akhirnya tetap seterusnya menjadi orang jahil. Karena dia merasa sudah jadi pemimpin, kenapa harus belajar lagi? Kesombongannya mungkin akhirnya mendorong dia untuk meninggalkan belajar. Oleh sebab itu, sahabat mengatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian sebelum kalian menjadi pemimpin. Oleh sebab itu, di sini makna bab ini dengan perkataan Umar, bahwasanya kepemimpinan itu adalah buah daripada ilmu. Nah, kalau seorang sudah menjadi pemimpin karena sebab ilmu yang dia miliki, orang lain tentu akan apa? Iri dengan dia. Wah, dia sudah jadi pemimpin. Nah, dan dia memiliki ilmu. Sehingga ketika memimpin, maka dia di atas jalan al-haq, di jalan yang mustaqim. Karena apa? Dibekali dengan ilmu, dibimbing oleh ilmu yang dia pelajari. Sehingga orang banyak iri dengan dia. Iri dalam makna positif. Begitu maksud daripada bab ini ya. Dan asar ini diriwayatkan oleh Abu Umar dengan sanad yang sahih. Ya. Tapi kebetulan di sini tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain dijelaskan secara lengkap rawi-rawi daripada asar ini ya. Perkataan Umar ini qabla an tusawwadu, maksudnya apa? Sebelum kalian menjadi sadah, menjadi pemimpin. maka belajarlah selama kalian masih sighor, masih muda, sebelum menjadi pemimpin, sebelum kalian dituakan, sebelum kalian dilihat dan orang-orang pada berkumpul di hadapan kalian, maka belajarlah. Kenapa? Kalau kalian sudah jadi pemimpin, sudah dituakan, kemudian akhirnya duduk di majelis dengan yang lainnya, tentu akan datang rasa malu. Ya. Sehingga akhirnya meninggalkan majelis ilmu, dalam belajar ilmu, akhirnya tetap menjadi seorang yang jahil. Begitu. Ini perkataan dari sini. Dalam riwayat yang lain, ya, ini salah dalam riwayatan, ya. Dikatakan apa? Makna perkataan Umar inilah tafaqahu qabla an tatazawwaju. Begitu ya. Ini. Tafaqahu qabla an tatazawwaju, gitu ya. Maknanya apa? Ya, mungkin kalau dilihat dari sisi takwilnya bisa kita takwilkan dengan takwil yang benar. Maknanya apa? Kalian sebelum menikah ya belajar dulu. Karena yang namanya al-ilmu itu qoblal qawli wal amali. Begitu ya. Jangan terkesa-kesa, belajar dulu. Fikih paling enggak munakahat, nikah dan seterusnya sebelum menikah. Karena suatu saat kalau kalian menikah pasti akan jadi apa? Pemimpin. Paling tidak dalam skop yang kecil, pemimpin bagi apa? Bagi istrinya, bagi anaknya. Maka belajar dulu gitu. Sebagian para ulama mentakwilkan makna di situ dengan seperti itu ya. Allahu alam bisawab. Kemudian di sini dijelaskan tentang makna al-faqih. Apa yang dimaksud dengan al-faqih? Tafaqahu maknanya tafahamu. Maknanya sama ya. Belajarlah, ini perintah ya. Dari perintah, salah satu anjuran dari sahabat Umar bin Khattab untuk apa? Belajar. Dan di sana juga ada riwayat yang lain sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Allahu alam yang benar adalah ini perkataan Ali, afdalun nas afdaluhum amalan idza faqihu fid din. Yang paling afdal, manusia yang paling afdal adalah orang yang paling afdal amalnya. Tapi dengan syarat apa? Idza faqihu fid din. Bukan hanya sekedar afdal amalnya, tapi harus didasari atas ilmu. Al-fiqh fi din afdalun nas amalan afdaluhum idza faqih fi din. Jadi orang yang paling afdal di antara manusia yang ada adalah orang yang paling afdal amalnya. Tapi dengan syarat idza faqihu fi din. Kalau dia apa? Faham faqih dalam urusan agama. Apa yang dimaksud dengan faqih di sini? Ya. Dikatakan yang dimaksud dengan orang faqih adalah apa? Man lam yuqannitun nas min rahmatillah wa lam yu'azzisuhum min rahillah wa lam yu'amminuhum min makrillah wa la yata'al Qur'an raghbatan anhu ila ma siwa ala la khara fi ibadillah laysa fiha fiqhun wa la 'ilma laysa fiha tafahumun wa la qira'atan laysa fiha tadabburun. Ya, bahwa seorang yang faqih adalah orang yang tidak membuat manusia lari dari rahmat Allah. Tidak membuat manusia putus asa dari kasih sayang Allah. Dan tidak menjadikan manusia aman dari makar Allah. Dan tidak meninggalkan Al-Quran dan berpaling kepada yang lainnya. Yang pertama apa? Tidak membuat orang lari dari rahmat Allah. Kemudian tidak membuat orang apa? Putus asa dari kasih sayang Allah. Kemudian tidak membuat orang merasa aman. Allah SWT ghafurur rahim, Allah SWT apa ampunannya dan seterusnya, sehingga orang merasa ya Allah SWT ampunannya maha luas, akhirnya aman dari makar Allah, sehingga berbuat maksiat, kemudian berbuat dosa dan yang lain-lainnya. Tapi juga tidak hanya sekedar menakut-nakuti manusia. Ingat adab Allah SWT syadid, neraka Allah SWT luar biasa dan seterusnya, akhirnya orang putus asa. Selalu dihimpit dengan rasa takut. Itu bukan seorang yang faqih apabila berbuat seperti itu. Kapan memberi semangat, kapan juga memberikan tarhib. Ya. Dan juga tidak meninggalkan Al-Quran. Berpaling kepada yang lainnya. Ala la khaira fi ibadati laisa fiha fiqhun. Ketahuilah, tidak ada kebaikan sama sekali dalam masalah ibadah yang di dalam tidak ada al-fiqh, tidak ada fahamnya. Jadi ketika seorang beribadah itu harus faham betul. Kenapa dia sholat? Karena perintah Allah SWT. Faham bagaimana fikih sholat, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajibatnya, sunah-sunahnya. Kenapa dia diperintahkan untuk menunaikan zakat? Faham tentang nisabnya, jenis-jenisnya, dan seterusnya. Ya. Maka al-fikhu ini sangat penting dalam masalah apa? Meluruskan makna ibadah. Wala ilma laysa fihi tafahumin. Dan juga apa? Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak paham, tidak dipahami. Tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak difahami. Tidak hanya sekedar menghafal tapi tidak paham, tidak. Wala qira'ata laysa fiha tadabbur. Dan juga tidak ada kebaikan pada qira'ah baca Al-Qur'an tanpa disertai dengan tadabbur. Ya. Maknanya apa ketika seorang baca Al-Qur'an dia belajar bahasa Arab lah. Ya, belajar bahasa Arab. Apalagi bacaan-bacaan dalam sholat. Ketika kita membaca paling tidak baca Al-Fatihah faham Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT yang menguasai alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya. Ketika dia membaca dan memahami makna ayat tersebut, ini akan membantu kekhusyukan dalam sholat kita. Tidak hanya sekedar serat baca begitu saja. Tiba-tiba amin selesai. Bagaimana bisa khusyuk? Oh, dia tidak faham apa yang dia baca. Quran diturunkan itu untuk lihat dabbaru ayati, untuk direnungkan ayat-ayatnya, bukan hanya sekedar bacaan dihafalkan dan seterusnya. Sekarang orang ramai-ramai masya Allah pengen anak jadi hafid, pengen menghafal Quran, ini suatu yang disyukuri, luar biasa. Tapi tidak sampai berhenti di situ saja. Quran diturunkan Allah SWT untuk di fahami maknanya, untuk diamalkan ilmunya, bukan hanya sekedar dihafal saja berhenti sampai di situ. Ya. Ini disebutkan bahwa ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu alam yang benar adalah apa? Mauquf, ini perkataan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala an. Oh. Ya. Kemudian kita masuk pada hadis yang berkaitan dengan ini, bab kita ini. Qala haddatsana al-Humaydi, qala haddatsana Sufyan, qala haddatsana Ismail ibn Abi Khalid. Ala ghairi ma haddatsanahu az-Zuhri, qala sami'tu Qais ibn, sami'tu Qais ibn Abi Hazim, qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasata illa fi isnatain, aw fi isnatain, rajulun ataahu Allah malan fasulita ala halaqatihi fil haqq, wa rajulun ataahu Allah al hikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Imam Bukhari berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Al-Humaydi. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Sufyan. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepadaku Ismail ibn Abi Khalid. Ala ghairi ma Haddatsanahu Az-Zuhri. Ini selain daripada apa yang kami niatkan dari Zuhri. Qala sami'tu Qais bin Abi Hazim. Beliau berkata, aku telah mendengar Qais bin Abi Hazim. Beliau berkata, aku telah mendengar sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad, maksudnya yang diperbolehkan, yang mubah, kecuali di dalam dua perkara. Rasulun atahullah malan, seseorang Allah SWT berikan harta padanya, fasulita ala halqatihi fil haq, dia gunakan hartanya, habiskan hartanya fil haq, dalam hal yang benar. Wa rasulun atahullah al-hikmata, dan seseorang Allah SWT berikan hikmah padanya, fahuwa yaghdibiha wa yu'allimuha, maka dia berhukum atau menetapkan hukum dengannya, dengan hikmah tersebut, dan mengajarkannya. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua perkara. Seorang Allah SWT berikan harta padanya, kemudian dia habiskan harta tersebut fil haq, dalam hal yang benar. Dan seorang Allah SWT berikan hikmah padanya, dan dia menetapkan hukum dengannya, dan mengajarkannya dengan hikmah. Kaitannya dengan judul bab, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membawa makna hasad ini kepada makna ghibtah. Maksudnya apa? Iri yang positif, bukan iri yang maknanya dengki, yang menimbulkan permusuhan dan kebencian. Bukan. Iri yang positif, yang mendorong seseorang untuk lebih bersemangat lagi, untuk beramal soleh ketika melihat orang yang Masya Allah punya harta, dihabiskan hartanya untuk membelanjakannya di jalan Allah SWT, seorang punya ilmu, diajarkan ilmunya, dan seterusnya. Ya. Ada menurut dari hadis ini sudah sering kita lewati dan sudah kita jelaskan, kecuali yang pertama adalah Humaydi, ini gurunya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kunyahnya Abu Bakar, namanya Abdullah bin Zubair ibn Isa al-Makki, ini muridnya Imam Syafi'i, murid dan temannya Imam Syafi'i, ya. Murid dan temannya Imam Syafi'i, selalu bersama dengan Imam Syafi'i. Tatkala Imam Syafi'i rahimahullah meninggal, nah, maka beliau kembali ke kota Mekah nih. Jadi Imam Syafi'i ini beliau lahirnya memang di Mekah, tapi meninggal di, tahu meninggalnya di mana? Meninggalnya di Gaza, ya, Gaza, Palestina, ya, terkenal ya. Ada yang mengatakan meninggalnya di Mesir, Allahu a'lam bishawab, yang benar di mana? Tapi ya mungkin ada benarnya, karena Mesir dan Gaza itu bertetangga ya, berseberangan ya, sangat dekat ya. Ya. Adapun Sufyan dimaksud di sini adalah Sufyan ibn Uyainah. Adapun Zuhri dia adalah seorang yang punya nama lengkap Muhammad ibn Muslim ibn Syihab Az-Zuhri, seorang sikar tabi'in, ya, begitu. Jadi hasad sebagai dijelaskan oleh para ulama adalah apa? Seseorang melihat nikmat, keutamaan, kebaikan dimiliki oleh saudaranya, maka dia berharap nikmat tersebut hilang dari saudaranya tadi dan kemudian berpindah kepadanya. Ini tercela jelas ini. Seorang melihat saudaranya memiliki kebaikan, nikmat yang Allah SWT berikan kepadanya. Kemudian dia berharap nikmat tersebut hilang, lenyap darinya. Ini sudah dikatakan sebagai hasad. Baik nikmat tersebut berpindah kepadanya ataupun tidak, itu lain urusannya. Kalau dia sudah seperti itu sifatnya, maka dia termasuk di antara orang yang memiliki sifat tercela, yaitu hasad. Ya. Berbeda dengan ghibtah, sebagaimana saya jelaskan tadi. Ya, dia melihat kenikmatan ada pada saudaranya. Ya. Dia berharap kenikmatan itu dia miliki juga. Tapi apa? Nikmat yang dimiliki saudaranya tetap ada padanya. Ya. Dan ini teruji. Ya. Dan ini teruji. Apalagi kalau kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan, berusaha untuk dengan sebab-sebab yang diperbolehkan tentunya untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Dilihatnya masya Allah, si fulan rajul saleh. Nah, ibadahnya luar biasa. Maka dia berusaha untuk menjadi seperti dia. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Ghibtah seperti ini adalah ghibtah yang teruji. Ya. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya hasad itu ada tiga macam. Hasad itu ada tiga macam. Yang pertama adalah sesuatu yang diharamkan. Hasad itu ada tiga macam. Satu yang diharamkan, yaitu berharap nikmat nah tersebut hilang dari saudaranya dan berpindah kepada dirinya. Ini jelas sesuatu yang diharamkan. Kemudian kedua adalah perkara yang mubah, yaitu dia melihat saudara mendapatkan kenikmatan, ini dalam urusan dunia ya, dalam urusan dunia. Dia berharap untuk mendapatkannya juga, tanpa menginginkan nikmat tersebut hilang dari saudaranya. Wah, masya Allah, saudaraku punya harta. Dalam urusan dunia ya. Bagaimana saya juga ingin punya harta? Akhirnya kerja keras. Dengan cara yang halal. Maka ini diperbolehkan dan mubah. Kalau itu adalah masalah ketaatan, wah, saudaraku masya Allah memiliki ilmu, hafalan Quran, ibadahnya luar biasa, puasanya, sholat malamnya, dia jaga. Nah, dia berharap dia pun bisa melakukan hal yang sama. Maka dia berlomba-lomba dalam kebaikan dan ketaatan ini. Nah, ghibtah seperti ini adalah ghibtah yang dianjurkan. Ya. Ghibtah ini adalah ghibtah iri yang positif yang dianjurkan. Terpuji. Nah, seorang punya harta kemudian dihabiskan hartanya untuk fisabilillah. Ya, fisabilillah. Itu lebih baik dari menjadi seorang yang fakir. Ya. Fakir walaupun dia tidak minta-minta. Ya, walaupun dia tidak minta-minta menjadi seorang fakir, dan satu lagi seorang kaya dan dia habiskan hartanya untuk apa? Untuk di jalan Allah. Mana yang lebih utama? Sebagian para ulama mengatakan ini. Karena faedahnya itu muta'addi. Faedahnya tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang lain. Manfaatnya bukan untuk dirinya saja tapi bagi orang lain. Maka ini lebih afdal dari seorang yang fakir walaupun dia tidak apa? Kita afaf, tidak minta-minta sama orang lain. Karena dari sisi faedahnya orang kaya ini lebih afdal karena apa? Faedahnya menyeluruh bagi kaum muslim yang lainnya dengan harta yang dia infakkan. Ada banyak ini hanya cukup untuk dirinya saja kebaikannya. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Juga ikhwah sekalian jangan lupa besok insyaallah tanggal 9 Muharram ya, hari Kamis. Ini menurut peranggalan Indonesia. Ya, tidak ada bedanya dengan Saudi. Kalau Saudi mungkin masih tanggal 8 ya. Tanggal 8. Kalau kita tanggal 9, dan ini termasuk di antara hari-hari bulan Muharram. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau mengatakan afdhalus yam ba'da syahr Ramadan syahrullah al-Muharram. Jadi puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa pada waktu bulan Muharram. Apalagi puasa pada waktu tanggal 10 Yaumul Asyura. Siyamul Asyura ahtasibu 'ala Allah ayukaffira as-sanah allati qablaha. Puasa tanggal 10, Rasulullah mengatakan puasa tanggal 10 aku berharap Allah SWT menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang lalu. Ya. Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita satu tahun yang lalu. Dan juga beliau berharap awalnya puasa hanya tanggal 10 Muharram. Tapi ketika sahabat menjelaskan bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasara juga puasa pada hari itu, maka Rasulullah berkata, fa in kana amal muqbil, fa in kana al muqbil, insyaallah sunnah yaum at-tasi. Ya, insyaallah kalau tahun depan kita akan berpuasa juga pada hari yang ke-9. Ya, hari yang ke-9 untuk menyelisih kebiasaannya orang Yahudi dan Nasara. Besok hari Kamis. Masya Allah, berketepatan dengan apa? Puasa hari Kamis. Jumatnya tanggal 10. Ya, toh. Kemudian hari Sabtunya, ya, kita diperbolehkan puasa. Antara puasa sebelum tanggal 10 dan puasa setelah tanggal 10. Itu ada keutamaannya. Ya. Berarti tanggal 11. Ya. Besoknya lagi hari Senin. Tanggal berapa, ikhwah? Tanggal 12. Ya. Puasa hari Senin langsung diteruskan hari Selasa 13, 14, 15. Selasa, Rabu, Kamis. Itu ayamul bid. Ini puasa luar biasa. Banyak sekali keutamanya Allah SWT bukakan untuk kita. Terserah kita mau ngambil yang mana. Jangan sampai kemudian kita akhirnya terhalang dari kebaikan ini gara-gara kita melalaikannya dan tidak mengambil salah satu di antara hari-hari tersebut untuk berpuasa. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.